السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan, khususnya nikmat iman, nikmat ilmu yang bermanfaat, nikmat amal soleh, nikmat diberikan kesempatan untuk terus belajar. Karena kesempatan itu mahal. Sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan kaidah yang disampaikan oleh Ahmad bin Al-Husain Al-Mutanabbi, "Wa ma kullu hawin lil jamili bi fa'ilin wa la kullu fa'alin lahu bi mutammimi." Tidak semua orang yang punya mimpi, tidak semua orang yang punya cita-cita besar dan mimpi-mimpi besar, dia memperjuangkan mimpinya tersebut. Walakul fa'alin lahu mutammimi, dan tidak semua yang memperjuangkan secara habis-habisan itu istiqomah dalam memperjuangkan mimpinya sampai selesai. Banyak orang itu terputus di tengah jalan. Berguguran di tengah jalan. Bukan karena ajal, tapi karena kelalaian, karena mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti syaitan. Akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan misinya tersebut. Adapun orang yang sudah berjuang secara totalitas lalu wafat, maka itulah wafat di jalan Allah. Bukan gagal menunaikan misi. Sebagaimana banyak sahabat wafat sebelum agama ini disempurnakan oleh Allah. Sebelum turunnya surat Al-Maidah ayat 3. Dan banyak nama-nama besar seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan beliau wafat di fase Mekah. Sumayyah, Hamzah di perang Uhud. Apakah mereka gagal menunaikan misi? Tidak. Tidak. Mereka sudah maksimal. Nah, pertanyaan kita, sudah maksimal atau belum, hadirin? Maka bersyukurlah ketika kesempatan kali ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperpanjang nafas kita dengan riyadhus shalihin. Karena itu tadi, kalau contoh dalam buku riyadhus shalihin, ada banyak orang yang pengen belajar riyadhus shalihin tapi enggak ada actionnya. Oh, itu buku bagus tuh, aku pengen banget bisa belajar, bisa dikajian, tapi nggak pernah ada waktu, dalam tanda kutip. Nggak ada action, nggak ada perjuangan. Dan ada sebagian orang udah ikut bab 1, bab 2, bab 3, hilang. Hilang. Berguguran. Wala kullu fa'ilin lahu min mutammim. Tidak semua orang yang berjuang itu menyelesaikan misinya. Itu istiqomah itu susah hadirin. Illa man rahimah rabbuka, yang dirahmati oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah. Maka bersyukurlah. Pujilah Allah tabaraka wa ta'ala ketika Allah memberikan kita kesempatan pada kesempatan kali ini untuk bisa kembali melanjutkan kebersamaan kita dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebagaimana kita harus banyak minta pertolongan agar Allah terus memberikan kita keistiqomahan, kelancaran, memberikan kita pemahaman, memberikan kita taufik agar kita bisa menerima kebenaran dan agar kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu marilah kita kembali memperkuat syahadatain kita. Selalu ingat bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai kita melakukan kesyirikan. Dan dalam beribadah ikutilah tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kedua. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian. Jasa beliau sangat banyak. Maka perbanyaklah salawat dan salam kepada junjungan kita ini, Nabi kita, uswah hasanah kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, bab yang ke-13. Bab yang ke-13. Sudah 12 bab kita lewati dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita hadirin. Baik keterbatasan dalam memahami, apalagi keterbatasan dalam mengamalkan. Maka minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin Allah muliakan, bab ke-13 ini bab yang sangat penting sebagaimana bab-bab sebelumnya. Dan bab yang memberikan harapan besar buat kita dengan segala keterbatasan kita. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan, kita akan bahas bab kathrah turukil khair, atau bab bayani kathrati turukil khair, bab yang menerangkan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan, banyaknya jalan-jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu banyak, jemaah. Jalan kebaikan itu banyak. Nah, hadirin Allah muliakan, sebelum kita masuk membahas ayat-ayat yang disampaikan Imam Nawawi lalu hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau, Marilah kita berbicara sejenak tentang konsep ini. Jalan-jalan kebaikan itu banyak. Dan jelas dan clear sekali. Dan ulama mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Wa hadza min fadlillah 'ala ibadihi min ajli an tatanawwa'a lahum al-fadha'il wal ujur." Ini adalah karunia dari Allah kepada hamba-hambanya. Tujuannya agar keutamaan menjadi banyak, keutamaan menjadi bervariasi, dan pahala-pahala juga berlimpah. Dan ini pintu besar buat kita. Pintu besar buat kita. Nah, hadirin Allah muliakan. Tapi ada perlu kita dudukkan sejenak. Ada perlu kita dudukkan sejenak. Karena di sisi lain, kita juga mendengar keterangan para ulama bahwa jalan menuju Allah itu satu. Jadi jalan menuju Allah itu satu. Tidak berbilang. Bukan dua. Bukan tiga. Bukan empat. Bukan lima dan seterusnya. Jadi jalan menuju Allah itu satu. Dan diantara dalilnya simpel, ayat yang selalu kita baca setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, satu jalan, satu jalan. Jadi hanya satu. Hanya satu. Nah, hadirin Allah muliakan. Lalu bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan kondisi ini? Kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim di waktu subuh. Nanti zuhur ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Dan di antara yang lain, misalnya surat Al-An'am ayat 153 jemaah. Allah mengatakan, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-An'am surat ke-6 itu ayat 153, "Wa anna hadza sirati mustaqima." Dan inilah jalanku yang lurus. "Fattabi'u." Maka ikutilah satu jalan tersebut, jalanku. Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili." Jangan sekali-kali kalian mengikuti banyak jalan. As-subul, bentuk plural dari sabil. Sabil itu satu jalan. Sabilani, dua jalan. As-subul, banyak jalan. Dan dalam ayat ini Allah larang, "Wala tattabi'u subula." Jangan ikuti banyak jalan. Ikutilah jalan, satu jalan saja. Yang lurus, yang lurus. Adapun jalan-jalan jangan ikutin, kata Allah. Jangan ikuti. Hanya ikuti satu jalan yang lurus. bahkan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fatafarraqu bikum an sabili, maka kalian akan berpecah. Kalian akan bercerai-berai karena masing-masing memilih jalan yang berbeda, pecah deh. Ada persimpangan, ada opsi lurus, belok kanan, belok kiri. Kita bertiga nih. Kata kita lurus. Teman kita yang satu enggak, kanan, kanan. Teman kita yang ketiga enggak, kiri, kiri, kiri. Ngotot gitu. Akhirnya dia blok. Yaudah, ini kita berhenti di sini. Kita masing-masing aja. Gue lurus, lo ke kanan, lo ke kiri. Pecah deh. Gara-gara gak satu jalan. Gara-gara gak sama. Makanya Allah kata, wa anna hadza shirathi mustaqimah. Dan inilah jalanku yang lurus. Satu jalan. Fattabi'uh. Ikutilah satu jalan tersebut. Lihat dhamir ha. Fattabi'uhu. Hu. Satu. Wala tattabi'us subul. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, akan memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum wasaqum bihi, dan itulah yang Allah wasiat dan Allah nasihati dan wasiatkan kepada kalian. Jadi Allah wasiatkan jangan yang ikutin banyak jalan, satu jalan aja, satu jalan. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi untuk bisa bertakwa anda hanya bisa ngikutin satu jalan. Dan ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jalan kebaikan hanya satu. Atau jalan menuju Allah hanya satu. Terus bagaimana dengan keterangan Imam Nawawi rahimahullahu taala? Lalu apakah Imam Nawawi salah? Oh, kayaknya Imam Nawawi keliru nih, Ustaz. Hati-hati hadirin. Jangan gampang mengatakan ulama sekali berimam Nawawi keliru. Walaupun tidak ada yang maksum. Tapi apakah beliau keliru dalam masalah ini? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Dan ini adalah konsep para ulama. Bukan hanya Imam Nawawi saja. Tapi kan Allah mengatakan satu jalan. Tidak ada kontradiksi. Tidak ada kontradiksi. Karena semua didukung oleh dalil. Dan tidak ada masalah sama sekali. Mari kita simak keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Tariq al-Hijratain. Dan juga bisa dibahas dalam Madarijus Salikin dan Fawaid. Hadirin Allah muliakan. Kata Ibn Al-Qayyim, kita masuk ke keterangan beliau, biar kita langsung dengar dari para ulama. Karena banyak, sebagian orang bingung ini, jalannya satu atau banyak sih. Beliau kata, wal maqsudu anna tariqa ilallahi wahid fa'innaul haqqul mubin. Adapun yang dimaksud jalan Allah itu satu, atau jalan menuju Allah itu satu, maksud satu itu, itulah kebenaran yang clear, yang jelas, yang gamblang. Wal haqqu wahid. Wa marju'u ala wahid. Karena kebenaran itu satu. Dan sumbernya pun juga satu. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal batil wal dhalal fala yanhasir. Adapun kebatilan dan kesesatan itu tanpa batas, gitu kan? Namanya maksiat atau segala macam itu akan terus berkembang, berkembang dan berkembang. Hadirin Allah muliakan. Adapun kita loncat ya, saya nggak bacakan detail. Kita loncati, kata beliau, wa amma ma yaqaw fi kalam ba'dil ulama. Anna tariqa 'ala Allah muta'addidah mutanawwi'ah. Adapun keterangan sebagian para ulama bahwa jalan menuju Allah itu subhanahu wa ta'ala Muta'addidah, mutanawi'ah, ada banyak. Dan beraneka ragam. Variannya banyak gitu loh. Dan Allah jadikan konsep itu agar hamba-hambanya lebih mudah mempersiapkan bekal menuju akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Dan konsep ini benar. Konsep ini benar. Dan kalau kita lihat dalil banyak sekali. La yunafi ma dzakarnahu min hiddatit thariq. Dan ini tidak bertabrakan, tidak kontradiksi dengan apa yang kita jelaskan bahwa jalan itu satu. Tidak ada kontradiksi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah wa idahuhu dan keterangannya adalah kata Ibnu Qayyim, at-thariqu ya wahida jami'ah. Jalan itu satu. Dan mencakup semua yang membuat Allah ridho. Jadi jalan itu satu. Dan jalan yang satu itu jalan yang besar. Yang mencakup semua yang membuat Allah ridho. Yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Wa ma yurdihi muta'addidun mutanawwi'. Dan amalan-amalan yang Allah ridho itu banyak gitu loh. Jadi ini jalan besar dan di jalan itu mencakup semua hal, semua amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan yang Allah ridhoi itu banyak. Jadi kalau bahasa simpel kita coba pakai bahasa lain. Jadi jalan menuju Allah itu satu, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan banyak amalan. Ada sholat, ada puasa, ada zikir, ada infak, ada sedekah, ada birrul walidain, ada berbakti kepada suami, ada berbuat baik sama istri, ada mendidik anak. Ada haji, ada umroh, ada amalan hati, keikhlasan, ketulusan, lalu ridho, lalu yakin, kejujuran. Semuanya itu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim. As-siratul mustaqim. Nah, di dalam siratul mustaqim itu ada banyak amalan-amalan lain. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Ada banyak varian. Nah, amalan-amalan yang beraneka ragam itulah yang diungkapkan oleh para ulama dengan diksi jalan-jalan kebaikan. Dan itu tidak keluar dari jalan besarnya, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu jemaah sekalian. Jadi gak kontradiksi. Gitu. Dan Allah buat banyak varian. Karena tadi kata Ibnu Qayyim dan kata para ulama. Karena kondisi kita berbeda-beda. Kemampuan kita berbeda-beda. Maka ada amalan-amalan yang harus dipenuhi oleh setiap kita. Itulah amal-amal yang fardu ain. Itu semua orang harus, kecuali yang gak mampu. La wajibah ma'al ajiz dalam ilmu fikih atau kaidah fikih. Tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. Tapi semua harus, misalnya semua harus bertauhid, semua harus beriman, semua harus sholat lima waktu, semua harus puasa Ramadan, dan seterusnya. Kecuali yang gak mampu puasa Ramadan misalnya. Baru setelah itu ada amalan-amalan yang bisa atau bisa dipilih dan bisa dijagokan oleh setiap kita, dan itu setiap orang berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda. Makanya kata para ulama, ada yang setelah fardu ain ada yang andal amalan andalannya itu ilmu dan mengajar gitu, hafal Quran misalnya. Tapi kan nggak semua orang bisa hafal Quran hadir. Tapi dia tuh andalannya hafal Quran. Ada yang mengajarkan orang, nggak semua orang bisa jadi guru. Tapi dia ini masya Allah jago jadi guru. Lalu ada orang lain yang andalannya itu sholat sholat sunnah. Sholat sunnahnya luar biasa, masya Allah. Tapi tetangganya nggak bisa sholat sunnah kayak dia. Bahkan jangan tetangga, istrinya nggak bisa sholat sunnah kayak dia. Anak-anaknya nggak bisa. Tapi istrinya jago baca Quran. Kalau udah baca Quran sehari itu bisa berjus-jus. Kan suaminya nggak bisa kayak begitu. Suaminya baca Quran, tapi gak bisa sehebat istrinya dalam baca Quran. Lain lagi si anak. Anaknya itu zikirnya kuat, masya Allah. Tapi sholatnya, sholat sunnahnya gak sekuat ayahnya. Baca Qurannya gak sekuat ibunya. Tapi kalau udah istighfar, udah berzikir kepada Allah, itu luar biasa. Padahal anaknya juga sholat, apalagi sholat wajib, dan baca Quran juga. Tapi kalau si anak sehari hanya bisa satu halaman, satu lembar, ibunya 4 juz, 5 juz satu hari, bapaknya mungkin 5 halaman. Tapi ketika bapaknya sholat malam dari jam setengah 2 sampai subuh, ibunya baru bangun setengah 4. Ibunya baru bangun jam 3. Ben. Jam 3 juga namanya juga ibu-ibu ya, gak langsung sholat. Nyiapin dulu mungkin sahur atau sarapan dan lain-lain, atau ngeliat suaminya lagi sholat, siapin dulu minuman panas buat suaminya gitu. Jadi orang tuh beda-beda. Itu yang dimaksud bayan katrati turukil khair, macam-macam. Ada yang sholat sunnah, aduh aku gak bisa nih, baca Quran juga saya, aku baca Quran tapi gak bisa sebanyak dia. Maka dia ternyata andalannya, kekuatannya di sedekah. Itu kalau sedekah gak karu-karuan. Kasih sana, kasih sini. Oh subhanallah. Kadang-kadang yang ada di kantong dikeluarin semuanya. Karena tagihan. Enggak, bukan tagihan. Uangnya dikasih sama yang lain. Udah terserah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ada orang itu uangnya cukup untuk dia naik kendaraan umum untuk pulang. Di pasti mau naik kendaraan umum ada orang butuh, dikasih dia pulang jalan kaki. Subhanallah. Itu kalau udah jiwa sosialnya gede banget. Tapi puasa sunnahnya gak sehebat sahabatnya misalnya. Itu yang dimaksud katrati turukil khair. Walaupun sekali lagi ada amalan-amalan yang kita harus seragam. Kita harus sama-sama kerjakan dengan standar yang sudah dibakukan oleh Allah dan Rasul. Dan itulah amal-amal yang fardu ain. Seperti iman atau tauhid. Gak ada yang bisa katakan, aku ini gak bisa beriman. Loh, gimana tuh harus mas. Itu harga mati. Nah hadirin Allah muliakan sekali lagi. Semua itu berada di satu jalan besar. Itu yang dikatakan tadi dalam surat Al-An'am. Jalannya Rasulullah SAW, dan gak boleh keluar dari jalannya Rasul SAW. Karena itu kita dapat ilmu tentang iman dari Rasul SAW. Kita diperintahkan untuk ikhlas dari siapa? Allah dan Rasulnya SAW. Kita tuh ngerti harus sholat dari mana? Dari Rasul SAW. Allah ke Rasul SAW menerima Jibril. Kita tahu puasa dari mana? Rasulullah SAW. Jadi itu jalan satu. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, jalan itu satu dan sumbernya satu. Allah dan Rasulnya. Gak ada pihak lain. Tapi di dalamnya ada banyak varian-varian amal soleh yang bisa kita kerjakan. Dan setelah amalan wajib, seringkali amalan andalan kita berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Itu hal yang perlu kita camkan hadirin Allah muliakan. Ada macam-macam, ada orang yang andalannya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang andalannya bantu orang. Pokoknya hormatnya bantu orang aja udah. Tapi apa banyaknya baca Quran nggak seperti sahabat. Tapi kalau udah bantu udah totalitas. Itu hadirinnya Allah muliakan. Dan memang ada orang-orang yang bisa sapu bersih. Ah, itu udah luar biasa. Itu nanti sedikit kita singgung di penutup. Tapi intinya ada banyak secara umum orang-orang tuh punya amalan andalan masing-masing. Dan itu dibuka sama Allah. Makanya kata Allah, ini karunia dari Allah. Kathrat turuqil khair. Banyaknya jalan kebaikan, artinya banyaknya amal-amal ibadah yang bisa kita maksimalkan. Hadirin Allah muliakan. Ada sebuah kisah menarik. Ada sebuah kisah menarik yang dialami dan yang terjadi dengan adik imam besar, ya, ulama besar. Cukuplah beliau memiliki murid yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang bisa kenal dengan nama al-imam Asy-Syafi'i, menjadi bukti bahwa beliau ini sangat luar biasa. Ya, siapa lagi kalau bukan Imam Malik bin Anas, guru dari al-imam Asy-Syafi'i. Hadirin Allah muliakan. Ternyata suatu saat, menarik nih Imam Malik. Suatu saat Imam Malik pernah dapat surat yang menghimbau beliau. Menghimbau beliau. Ya sedikit mengkritik lah gitu ya. Baik gitu loh. Ya level-level mereka kan Masya Allah, Masya Allah. Yang ditulis oleh Abdullah bin Umari. Nah Abdullah ini hadirin, ini adalah ahli ibadah di zaman Imam Malik. Bukan ahli ibadah di hari ini ya. Ahli ibadah di hari ini juga udah Masya Allah gitu ya. Kita tawa doa teman kita, sahabat kita tuh yang ibadahnya tuh kuat banget. Bukan hari ini, di zaman Imam Malik. Ahli ibadah di zaman itu tuh luar biasa jamaah sekalian. Dan diantaranya sudah kita sebutkan. Gimana mereka mengkhatamkan Quran, sholat, subhanallah. Nah salah satu ahli ibadah adalah Abdullah Al-Umari. Nulis surat ke Imam Malik, yahudduhu ala al-firadi wal-ama. Isi suratnya itu menyarankan dan memotivasi Imam Malik untuk lebih menghabiskan waktu sendiri dan memperbanyak amalan-amalan pribadi, sholat sunnah, zikir, baca Quran dan seterusnya. Karena hadirin Allah muliakan, Imam Malik itu sangat semangat dalam menyebarkan ilmu, mengajarkan manusia, mendidik manusia, dan waktunya hak mayoritas habis untuk itu setelah amal-amal wajib. Dan bukan berarti beliau melalaikan ibadah-ibadah private, ibadah-ibadah yang sangat personal, private, seperti qiyamul lail, seperti muhasabah, seperti tafakur, seperti berzikir, seperti sholat-sholat sunnah. Enggak, beliau kerjakan. Tapi mungkin tidak sebanyak sebagian ahli ibadah lain. Apalagi di masa itu, masa-masa yang luar biasa. Era klasik kan luar biasa. Yaitu tadi ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i. Apa enggak luar biasa jemaah sekalian masa-masa itu? Jadi wajar jika karena kesibukan beliau dalam berdakwah, dalam menyebarkan ilmu, dalam mengajar, itu membuat waktunya untuk beribadah privat itu tidak sebanyak sebagian ahli ibadah. Tapi jangan pernah berpikir Imam Malik itu enggak rajin ibadah. Kayak kita gitu ya. Kalau kita mungkin nggak rajin ibadah. Imam Malik luar biasa ibadahnya. Sangat luar biasa. Anaknya pernah ditanya, bapakmu itu, Imam Malik maksudnya, itu kalau di rumah ngapain aja? Kata anaknya, bapakku itu di rumah selalu megang mushaf, baca Quran. Kalau kita selalu bawa mushaf, dibawa doang, dibaca enggak. Di tas lo ada apa? Ada mushaf, baca. Belum sih, dibawa jadi. Ya Malik itu selalu buka mushaf. Di rumah itu selalu buka mushaf. Itu aja masih di quote in quote sedikit dikritik oleh sebagian orang. Atau dihimbau. Ini beliau luar biasa. Tapi lagi-lagi karena kesibukan mengajar, waktunya tidak sebanyak yang lain. Tapi rajin, jelas rajin. Ahli ibadah, ya ahli ibadah beliau. Nah, mari kita simak. Apa jawaban Imam Malik? Dan lihat, apakah beliau baper apa enggak gitu ya. Ini udah ibadah, masih aja enggak dihargai. Subhanallah. Apakah responnya seperti itu atau sebaliknya? Mari kita simak. Fakata ba'ilahi Malik. Maka Imam Malik menjawab surat tersebut. Simak jawabannya. Inna allaha qassamal a'mal kama qassamal arzaqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan amal sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki. Beda-beda, Mas, gitu. Allah membagi-bagikan amal sebagaimana Allah membagi-bagikan rezeki. Beda-beda. Faruba rajulin futiha lahu fi shalah. Ada banyak orang dibukakan pintu salat. Walam yuftah lahu fi shaum. Tapi dia tidak dibukakan pintu puasa. Ini maksudnya puasa sunnah ya, sholat sunnah. Ini setelah amalan yang fardu ain, perlu diingat. Bukan berarti ada orang yang sholat tapi nggak puasa Ramadan, bukan itu konteks Imam Malik. Tapi konteks beliau, ada orang yang rajin sholat duha, qiyamul lail, tapi nggak puasa Nabi Daud. Mungkin nggak bisa, nggak kuat. Atau nggak puasa ayyamul bil, atau nggak puasa Senin Kamis. Tapi kalau sholat itu luar biasa, misalnya. Jadi konteksnya bukan yang wajib. Yang wajib semua harus mengerjakan selama dia mukallaf. Mukallaf itu dibebankan syariat. Itu akil balik. Wa akhar futiha lahu fi shadaqah wa lam yuftah lahu fi shiyam. Ada sebagian yang lain dibukakan pintu sedekah tapi dia tidak dibukakan pintu puasa. Sedekahnya semangat tapi jarang puasa sunnah. Ada orang puasa sunnah luar biasa tapi gak dibukakan pintu sedekah karena gak punya uang dan sebagainya misalnya. Wa akhar futiha lahu fil jihad. Dan sebagainya dibukakan pintu jihad. Wan syuril ilma min afdali a'malin bir. Baru Imam Malik masuk dan menyebarkan ilmu di antara amal-amal kebaikan yang sangat utama dan paling utama. Jadi menyebarkan ilmu, berdakwah, mengajar dan seterusnya. Itu di antara amal ibadah yang paling utama. Wa qad raditu bima futiha li fi. Dan aku ridho dengan pintu yang Allah bukakan untuk diriku. Masya Allah. Aku ridho. Allah bukakan pintu ilmu, saya ridho. Lihat bahasanya bagus ya. Ya jelas ridho lah. Ini amal luar biasa besar. Tapi lihat bahasa Imam Malik. Waqat rodi itu bima futi halifi. Dan aku ridho. Dengan apa yang Allah bukakan kepada diriku. Walaupun mungkin aku gak akhirnya aku gak sebanyak sholat Anda. Aku gak sebanyak atau zikir aku gak sebanyak zikir Anda. Puasa sunnah aku gak sebanyak puasa sunnah Anda. Bacaan Quranmu tidak sebanyak bacaan Quran Anda. Kenapa? Karena waktu saya habis di ilmu. Untuk menyebarkan. Dan inilah yang Allah bukakan untuk saya. Dan saya ridho tentang itu. Dan bukan berarti Imam Malik tidak beramal sekali lagi. Ingat ketika anaknya ditanya, ayahmu ngapain aja di rumah? Selalu baca Quran. Imam Malik itu walk the talk. Gitu. Selalu mengamalkan apa yang beliau, atau berusaha mengamalkan apa yang beliau ajarkan. tapi waktu waktu kita dengan waktu orang lain itu sama, 24 jam. Ketika kita fokus di kotak A, konsekuensinya kita mungkin tidak sebanyak orang di kotak B. Wa ma'adhunu ma'ana fi biduni ma'anta fi. Masya Allah. Dan aku tidak merasa apa yang aku geluti, apa yang aku fokuskan, kualitasnya di bawah kotak yang engkau kerjakan. Jadi kotakku ini dan hal yang aku kerjakan ini, aku fokuskan, itu tidak lebih rendah daripada yang apa engkau kerjakan. Ya jelaslah, kotak apa ilmu di atas. Ulama mengatakan bahwa ilmu itu lebih afdal daripada seluruh amalan-amalan sunnah. Lebih afdal daripada seluruh amalan-amalan sunnah. Nabi SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian. Jadi Imam Malik mengatakan, misalnya, kita sangat senang engkau ahli sholat sunnah misalnya, ahli puasa sunnah. Tapi apa yang saya geluti sekarang, itu tidak lebih rendah dari Anda. Lihat bahasa Imam Malik sangat beradab. Lu gak mengatakan, dan saya yakin yang saya kerjakan lebih baik dari Anda. Dan itu benar. Jadi kalau Imam Malik mengatakan, yang saya lakukan lebih tinggi dari Anda, lebih baik daripada Anda, itu clear. Karena menuntut ilmu lebih baik daripada amalan sunnah. Sholat sunnah, puasa sunnah, tanpa mengurangi keutamaan amal-amalan sunnah tersebut. Tapi Nabi mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan wajib di sini bisa wajib ain atau wajib kifayah. Dan wajib ain dan kifayah lebih tinggi daripada amalan yang hukumnya sunnah. Sekali lagi, Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dan wajib bisa fardu ain dan bisa fardu kifayah. Dan tingkatan amalan, amalan yang hukumnya wajib, baik yang ain maupun kifayah, lebih tinggi daripada amalan yang hukumnya sunnah, tanpa meremehkan keutamaan amalan yang hukum sunnah tersebut. Tapi kalau harus dibandingkan, itu lebih tinggi. Sebagaimana sholat subuh lebih tinggi daripada sholat sunnah rawatib. Sholat jenazah, fardu kifayah, lebih tinggi daripada pahala sholat duha misalnya. Jadi apa yang dikerjakan Imam Malik, itu lebih tinggi kedudukannya daripada yang amalan sunnah yang dikerjakan oleh Abdullah bin Umar. Tapi bahasa Imam Malik, bahasa ketawaduan. Dan saya tidak merasa amalan saya lebih rendah daripada amalan Anda. Dan beliau tidak mengatakan lebih tinggi daripada amalan Anda. Subhanallah. Kalau beliau berkata lebih tinggi, itu benar. Tapi itulah ketawaduan para ulama. Lalu closingnya apa? Wa arju an yakuna kilana ala khairin wa bir. Dan aku berharap kita berdua selalu di atas kebaikan dan ketaatan. Albir. Jadi enggak dijatuhkan. Perlu dikritik atau dikasih surat seperti itu. Belum clearkan, belum luruskan. Dan dengan ketawaduan beliau menjelaskan keutamaan apa yang beliau kerjakan dan ditutup, semoga kita berdua berada di atas kebaikan dan albir, ketaatan dan kesolehan. Sudah selesai. Enggak mengatakan Anda salah, Anda kurang jeli, pemahaman Anda masih dangkal, pemahaman Anda belum dalam. Enggak mengatakan begitu. Dijelaskan substansinya lalu diangkat orang tersebut. Semoga kita semua berada dalam ketaatan. Selesai. Masya Allah ulama ya. Lihat diksinya, kalimatnya, pemilihan katanya, wih, berkelas. Itu ulama. Gak heran muridnya Imam Syafi'i rahimahullah. Muridnya adalah Imam Syafi'i maksudnya. Imam Malik adalah gurunya. Jadi itulah yang dimaksud kathratut turukil khair. Dan insya Allah kita akan baca ayat-ayatnya. Ini bukan Imam Nawawi. Dan hadis-hadisnya tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan surat Imam Malik tadi bisa dibaca di Sir Alamin Balad karya Adz-Dzahabi rahimahullah. Ini yang bisa disampaikan, cukup sampai di sini. Dan waktu sudah jam segini, tidak ada sesi tanya jawab. Terima kasih banyak, semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak salah paham dalam memahami ini. Tadi kita sudah jelaskan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lalu contoh langsung dari Imam Malik rahimahullah taala, dan semoga kita clear dalam memahami tentang dua hal tersebut, tidak ada kontradiksi. Dan ini menunjukkan lagi-lagi kejelian Imam Nawawi rahimahullah taala dalam membuat judul dan memasukkan materi. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh para ulama kita, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna, subhanaka wa bihamdika, syadallah ilaha illa